malapetaka, dengan mudah kita membedakannya. Mahkota, malapetaka, tak perlu diajari, kita tahu memilih yang mana. Mahkota, pasti itulah kerinduan kita. Bijaksana Amsal mengajarkan kepada kita, mahkota adalah istri yang mulia, yang cakap tahu menempatkan dirinya, sehingga ia menjadi kebanggaan bagi suami dan anak-anaknya. Tapi malapetaka adalah istri yang selalu membuat malu dimanapun dia ada. Keributan mewarnai, dan juga sifat serakah dan menang sendiri membuat ia rela berkelahi dengan tiap orang yang ditemui. Istri yang membuat malu itu malapetaka yang luar biasa, karena kehidupan harus terus berlanjut dan tak bisa dihentikan. Malu menumpuk seperti bara di atas kepala. Bagaimana untuk terus ada di sana, berjalan, berkisar di kehidupan, tiap mulut melontarkan ucapan, "Ah, ini dia suami dari istri yang menimbulkan rasa malu." Malapetaka besar, bukan? Tetapi sebaliknya, ini dia. Dan orang bercerita tentang seorang istri yang luar biasa. Bukankah itu? Sepertinya ia sudah memberikan mahkota pada suaminya. Bukan hanya suami, anak-anak pun akan mempunyai kebahagiaan tersendiri, penuh dengan gairah. Istri yang cakap dan benar, mahkota bagi keluarga. Semoga itu Anda.